Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih dalam pembahasan tentang azan dan iqamah. Pada malam hari ini kita menginjak pada hadis yang ke-62. An Abi Juhaifata Wahbid ibn Abdullah As-Suwa'i qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu hamra'a min adamin. قال فخرج بلال بودوع فمن ناضح ونائر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتت أتتبأ فاه هاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم رقذت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. Dari sahabat Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwa'i, ia berkata, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ia berada dalam satu kemah. Ya, berada dalam satu kemah dan dia memiliki hamra'a min adamin. Ya. Yang dimaksud dengan hamra'a min adamin adalah satu barang yang terbuat dari kulit yang telah disamak. Ya. Kemudian ia berkata, Bilal keluar dengan membawa air untuk air yang digunakan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu ada sebagian sahabat yang mereka bertabarruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil air dari bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan dia memakai satu baju atau dua baju yang berwarna merah. Ya, yang dimaksud dengan hullatun hamra ini artinya sarung dan juga selendang. Ya, sarung dan selendang. Kemudian dia mengatakan, seakan-akan saya melihat kepada seperti bayadisaqaihi, yaitu betisnya yang berwarna putih, karena memang beliau memakai sarung di atas mata kaki sampai dengan setengah betisnya terlihat. Nah, kemudian ia mengatakan, fatawadda, kemudian beliau berwudu, kemudian Bilal mengumandangkan azan. Kemudian ia menceritakan lagi, saya memperhatikan ya mulut Bilal dari sini, dari tempatnya. Ya, dia mengumandangkan ya hayya 'alas shalah sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya. Jadi ketika mengumandangkan hayya 'alas shalah menoleh ke kanan, dan ketika mengumandangkan hayya 'alal falah kemudian menoleh ke kiri. Nah, kemudian ya ditancapkanlah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu tombak kecil, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya maju ke depan untuk mengimami salat ya zuhur, dan beliau salat zuhur 2 rakaat, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selalu ya melakukan salat ya yang 4 rakaat ini dengan 2 rakaat sampai dia pulang ke kota Madinah. Ya. Ya, jadi hadis ini menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah singgah di satu tempat yang namanya Al-Abtah. Al-Abtah ini terletak di dataran tinggi di kota Makkah. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu hendak salat, ya, Bilal mengambilkan air untuk berwudu. Ya. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu, kemudian Bilal itu membawa air bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika air bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibawa oleh Bilal, maka ketika itu para sahabat yang lain ya yatabarrakuna bih, mereka itu mengambil berkah dengan air bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Bilal mengumandangkan azan. Nah, kemudian sahabat Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwai menceritakan bahwasannya saya memperhatikan ya mulutnya Bilal ketika dia mengumandangkan azan. Maka ketika Bilal itu mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka ketika itu ya Bilal menolehkan ya ke kanan dan ke kiri, ya, dengan tujuan agar orang-orang yang ada di sekitarnya ya mendengar, dan kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah ini menjadi satu dorongan ya untuk mereka segera pergi menunaikan salat. Nah, setelah itu ya ditancapkanlah satu tombak kecil ya yang itu menjadi sutrah ataupun pembatas bagi salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 2 rakaat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat yang 4 rakaat ini menjadi 2 rakaat sampai dia kembali ke kota Madinah. Karena pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan musafir. Ya, padahal Nabi itu asalnya dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian ketika singgah ke Mekah lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu apa? Ya, meringkas atau mengqasar salat zuhur 2 rakaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus mengqasar salat yang 4 rakaat itu sampai dia kembali ke kota Madinah. Nah, dari hadis ini ya ada beberapa hal yang bisa kita ambil faedahnya dari sisi hukum fikih. Yang pertama adalah masyru'iyyatu iltifat al-mu'adzin yaminan wa shimalan inda qawlihi hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ya, jadi apa? Disyariatkannya menoleh, atau seorang muadzin itu menoleh ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ya. Wal hikmatu fi hadza tablighun nas liya'tu ila shalah. Dan hikmah dari disyariatkannya hal ini ya agar apa? Menyampaikan ya, kumandang azan itu agar mereka ya mendatangi segera untuk mendatangi sholat ketika itu. Nah, cuman permasalahannya ketika sudah ada apa namanya mic pengeras suara, ya apakah nanti menoleh ke kanan atau ke kiri? Ya, karena kalau misalkan menoleh ke kanan atau ke kiri nanti justru itu apa? Suaranya jadi lebih hilang, ya seperti itu. Nah, tentu apa? Ini dikondisikan. Ya, seandainya mic-nya itu memang tidak bisa dilepas, dicopot seperti itu, nanti kalau ke kanan ke kiri justru apa? Suaranya akan ya menghilang seperti itu. Tetapi kalau mic-nya bisa dilepas, ya bisa dipegang seperti itu, maka apa? Dalam kondisi seperti itu, ya kita tetap disyariatkan untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Karena hikmahnya supaya apa? Ya, suara itu bisa menyebar luas sehingga banyak orang yang mendengar dan dia bisa datang untuk menunaikan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, masyru'iyatu qasr ruba'iyah ila rak'ataini fis safar. Jadi disyariatkan untuk meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika dalam keadaan safar ataupun perjalanan. Ya. Dan ini insyaallah akan dibahas dalam permasalahan sholat ya ketika di dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu sutrah amamal musalli walau fi Makkah. Ya. Jadi dianjurkan atau disyariatkan adanya sutrah atau pembatas di hadapan orang yang sedang sholat walaupun ketika itu berada di kota Makkah. Ya. Artinya apa? Dianjurkan bagi orang yang sholat itu dia menjadikan atau membuat sutroh ataupun pembatas sehingga orang tidak boleh lewat di antara dirinya dengan sutroh tersebut. Ya. Nah, sehingga apa? Orang yang melewati ya orang yang sedang sholat, ya maka apa? Itu termasuk di dalam dosa besar. Bahkan dalam hadis disebutkan ya lebih baik dia itu menunggu arba'ina, disebutkan 40. Ya, ada yang menyebutkan 40 di sini maksudnya 40 tahun. Ya, walaupun apa? Salat itu kan tidak selama itu gitu. Tetapi ini menunjukkan bahwasanya apa? Lebih baik dia itu menunggu sampai orang itu salat daripada dia harus melewati orang yang sedang salat seperti itu. Nah, sehingga bagi orang yang salat ya itu disyariatkan untuk apa? Membuat sutroh atau pembatas supaya orang tidak ya melewatinya. Ya, seperti itu. Dan seandainya ada orang yang melewati, maka apa dianjurkan untuk apa? Segera menahan supaya orang itu tidak lewat. Nah, yang disebut dengan sutroh ini memang ya apakah nanti harus benda yang terlihat ya tegak seperti itu ataukah yang namanya sajadah itu sudah menjadi sutroh. Ya, artinya kalau sajadah kita kan ya ada batasnya ya. Nah, apakah itu sudah menjadi sutroh ataukah tidak ya. Memang kalau lihat kita dalam hadis-hadis ya, maka apa lebih baik sutroh itu memang dengan benda yang tegak ya. Minimal benda itu ya tingginya adalah 1 hasta. Ya, supaya betul-betul apa terlihat sehingga apa dalam hal seperti itu menjadi bentuk perhatian bagi orang yang akan lewat. Ya. Jadi walaupun nanti lewatnya dengan cara apa namanya ya kalau orang Jawa itu seperti merunduk apa namanya pak istilah bahasa Jawanya itu. Ya ketika apa lewat di hadapan raja begitu ya. Nah, walaupun lewatnya dengan cara seperti itu sama saja. Ya, artinya sama saja dengan apa? Ya, melewati walaupun dengan posisi berdiri tegak. Karena yang penting di situ adalah apa? Larangan untuk lewat kepada di hadapan orang yang sedang salat. Iya. Nah, nanti ini pun akan dibahas tentang masalah sutrah ataupun pembatas salat. Kemudian yang keempat, syiddatu mahabbati sahabati lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukuhum bi atharihi. Jadi besarnya kecintaan sahabat kepada Nabi SAW dan mereka bertabarruk, ya, bertabarruk dengan sisa wudunya Nabi SAW. Ya, jadi apa? Pada diri Nabi SAW itu ada keberkahan. Nah, sehingga apa? Bekas air wudunya, kemudian bekas minumnya, kemudian keringat Nabi SAW, ya, itu menjadi apa? Menjadi keberkahan. Sehingga memang dianjurkan kita mengambil keberkahan itu dari, ya, diri Nabi SAW selama Nabi SAW itu masih hidup, ya. Tetapi apa? Ini tidak berlaku kepada para ulama ataupun orang-orang soleh, ya. Nah, kita sering melihat, ya, ada sebagian kaum muslimin yang menjadikan ulama ataupun orang-orang soleh ini, ya, sebagai berkah, ya, sehingga apa? Ya, bekas air minumnya diperbutkan seperti itu, ya. Kemudian bekas air wudunya diperbutkan dengan tujuan untuk mengambil apa? Keberkahan. Ya. Bahkan saya pernah melihat satu tayangan, ya. Jadi salah satu apa namanya aliran sufi, ya. Ketika itu, ya, ini mohon maaf mungkin, ya. Jadi apa? Sampai, ya, kotoran, ya, seorang pimpinannya pun itu tetap dijadikan apa? Untuk mengambil keberkahan, ya. Bahkan kalau di kita, ya, lebih fenomenal lagi, ya, bukan orang tetapi apa? Binatang, ya. Walaupun namanya kiai, ya, tetap kiai namanya, ya, Kiai Slamet seperti itu, ya. Nah, tapi apa? Justru banyak orang yang mengambil, ya, mungkin kotorannya ataupun lain sebagainya sebagai apa? Keberkahan, ya. Nah, jadi apa? Ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berlaku bagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka apa? Kalau kita mengkiaskan antara Nabi dengan para ulama pun ataupun orang-orang soleh, maka apa? Kias seperti ini adalah keliru atau tidak tepat seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, ya, disebutkan di dalam banyak hadis tentang larangan untuk memakai, ya, pakaian berwarna merah bagi laki-laki, ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an anil mayathiri al-hamr. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang, ya, memakai baju yang berwarna merah seperti itu. Nah, tetapi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu juga memakai pakaian yang di situ apa? Berwarna merah. Ya. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya Zadul Ma'ad fi Hajj Khairil Ibad, beliau menyatakan bahwasannya baju yang dipakai oleh Nabi SAW, ya, pada hadis ini bukanlah baju yang berwarna merah semata, ya, khalisatan. Jadi merah, semuanya merah, ya. Tetapi apa yang dimaksud di situ, wa inna ma fiha khututun hamr. Jadi hanya ada jahitan-jahitan yang berwarna merah. Sehingga satu kesalahan orang yang menyangka bahwasanya Nabi SAW pada hadis ini memakai baju yang berwarna merah yang tidak, ya, ada di situ warna-warna yang lainnya seperti itu. Nah, sehingga apa? Ketika baju itu, ya, warna yang lebih dominan itu adalah warna merah, maka disebutkan oleh orang Arab dengan ungkapan hamra. Ya, hamra itu ada berwarna merah, ya. Sehingga seperti Aisyah radhiyallahu anha itu disebut oleh Nabi sallallahu dengan humaira. Ya, humaira itu artinya apa? Ya, kedua pipinya itu apa? Kemerah-merahan, ya, seperti itu. Nah, kemudian penulis di sini, ya, berpandangan dengan mengutip, ya, apa yang diriwayatkan dari gurunya yaitu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di bahwasanya apa? Nabi SAW memakai pakaian yang ada warna merahnya untuk menjelaskan tentang kebolehannya. Ya, walaupun nanti larangan-larangan berkaitan dengan pakaian yang berwarna, dalam satu hadis ada warna merah, dalam satu hadis juga ada warna kuning dan lain sebagainya, ini satu hal yang sangat sulit untuk dipastikan. Ya. Kenapa? Karena ini bisa menjadi relatif. Ya, merahnya seperti apa, kuningnya seperti apa, seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, pendekatan yang kita bisa lakukan adalah pendekatan yang tidak sampai kepada tingkatan yang yakin seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan ya pendapat wa indi anna jama' Ibnu Al-Qayyim ahsan li'anna an-nahya 'anil ahmar khalis syadidun fa kaifa yalbisu li bayanil jawaz wallahu a'lam. Nah, jadi apa? Ya, menggabungkan antara pendapat Ibnu Qayyim bahwasannya apa? Yang disebut atau yang dimaksud dengan larangan di sini adalah larangan kalau seseorang itu memakai pakaian yang berwarna merah polos, ya. Tetapi kalau dalam pakaian itu ya ada warna merahnya, tetapi ada warna-warna lainnya, maka apa? Hal ini menunjukkan dibolehkannya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir disebutkan Al-Qadi'iyat ya menjelaskan bahwasanya di dalam ucapan ya disebutkan ada takdiman wa takhiran. Jadi diceritakan mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan, ya. Dalam hadis ini disebutkan fatawadda Rasulullah SAW fa kharaja Bilal biwudu'in. Jadi Nabi itu berwudu, kemudian apa? Bilal itu keluar ya membawa air bekas wudunya Nabi SAW. Dan itu dikuatkan oleh sabda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, kharaja alaina Rasulullah SAW bil hajira fa ata biwudu'in fatawadda. Ya. Jadi Nabi itu keluar, kemudian apa? Bilal itu membawakan air untuk berwudu, kemudian Nabi itu wudu ya di luar. Jadi bukan di dalam, ya, seperti itu. Kemudian apa? Faja'al an-nas ya'khuduna min fadli wudu'ihi yatamassahuna bihi. Nah, ketika itu orang-orang mengambil air sisa bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Membasuhkan ke tubuh mereka, ya, sebagai bentuk apa? Mengambil berkah dari sisa wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah hadis yang ke-62. Kemudian hadis yang ke-63 an Abdullah ibn Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu hatta yu'adhdhin ibnu Ummi Maktum. Dari sahabat Abdullah ibn Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda sesungguhnya Bilal ya mengumandangkan azan ketika malam. Maka makanlah sampai kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua orang muadzin. Yang pertama adalah Bilal Ibnu Rabah, kemudian yang kedua Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Di mana Abdullah Ibnu Ummi Maktum ini ya adalah orang yang buta. Nah, Bilal ibn Rabah, beliau mengumandangkan azan untuk sholat subuh atau sholat fajar sebelum terbitnya fajar. Jadi apa? Dia mengumandangkan azan untuk sholat subuh atau sholat fajar sebelum terbitnya fajar. Kenapa? Karena pada saat itu waktu di mana orang-orang itu tidur. Nah, kemudian apa? Agar mereka itu memiliki persiapan untuk melaksanakan sholat subuh ataupun sholat fajar, maka apa? Bilal itu mengumandangkan azan sebelum terbitnya fajar atau sebelum waktunya masuk seperti itu. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan kepada para sahabatnya bahwasannya Bilal itu mengumandangkan azan ketika malam. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk makan dan minum sampai terbitnya fajar. ya. Kemudian ya, muadzin yang kedua mengumandangkan azan. Yang disebut dengan muadzin kedua dalam hal ini adalah sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, kenapa? Karena beliau azan ketika terbitnya fajar yang kedua. Nah, sehingga bagi orang yang hendak melakukan puasa pada saat itu, ya, menahan diri untuk tidak makan ataupun tidak minum, karena apa? Ketika itu sudah masuk waktu sholat subuh ataupun sholat sholat fajar seperti itu. Nah, maka apa? Ini merupakan kekhususan baginya dan tidak boleh ya bagi selainnya, artinya azan sebelum waktu masuk. Ya, artinya apa? Ini adalah kekhususan bagi siapa? Bagi salat fajar atau salat subuh. Nah, sehingga apa? Tidak boleh pada salat-salat yang lain diterapkan dengan sama. Misalkan apa? Sebelum waktu zuhur misalkan 15 menit atau 20 menit azan dulu. Ya, azan pertama. Nanti pas waktu matahari tergelincir kemudian apa? Azan lagi. Ya. Seperti itu. Tetapi ini khusus untuk salat subuh saja. Ya, kenapa? Karena pada saat itu memang ya ketika itu orang-orang sedang dalam keadaan apa? Tidur. Nah, sehingga ini nanti memunculkan perbedaan di kalangan ulama berkaitan dengan apa? Dengan taswib. Taswib itu apa? Seorang muadzin mengucapkan atau mengumandangkan as-salatu khairun minan naum. Ya. Nah, ini ada perbedaan, ya. Apakah as-salatu khairun minan naum itu diucapkan pada azan yang pertama sebelum terbitnya fajar, ataukah itu diucapkan, dikumandangkan pada azan yang kedua ketika apa? Ya, terbitnya fajar. Ya. Nah, sehingga di sini para ulama berbeda pendapat. Tetapi seperti yang disebutkan dalam buku Majmu' Fatawa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan ucapan taswib as-salatu khairun minan naun itu diucapkan pada azan yang kedua, yaitu apa? Setelah terbitnya fajar yang kedua. Sedangkan azan yang pertama sebelum terbitnya fajar, maka apa? Itu tidak menggunakan taswib atau as-salatu khairun minan naum. Ya. Nah, ini ada yang unik, ya. Kalau di kita ketika mengucapkan atau para muazin itu ketika mengumandangkan as-salatu khairun minan naum, itu biasanya apa? Kata salatnya itu dibaca pendek, naumnya dibaca panjang. Ya, as-salatu khairun minan naum. Apa itu? Ya. Tapi kalau di Timur Tengah itu beda. Salatnya panjang. As-salatu khairun minan naum. Nah, begitu. Ini juga bisa bermakna apa? Ya, kalau di sana salatnya panjang, tidurnya sedikit. Kalau di sini salatnya cepat, tidurnya banyak. Artinya apa? Salat subuhnya cepat karena apa? Setelah salat subuh mau tidur lagi seperti itu. Ya, artinya secara tajwid ya tetap salah ya. Karena apa? Naun itu tidak ada matnya. Ya, bukan mat, jadi dibacanya pendek. Tapi kalau as-shalah itu memang ada matnya seperti itu. Iya. Nah, kemudian disebutkan di sini hal yaktafi bihi aula budda min adzanin sali lidukhulil waqt. Artinya apa? Apakah untuk salat subuh ini cukup dengan azan yang pertama atau nanti harus ada azan yang kedua? Ya. Apakah itu sudah mewakili azan yang pertama itu dan tidak perlu lagi untuk azan yang kedua? Nah, maka jumhur ulama berpendapat bahwasannya azan pertama dan azan kedua tetap disyariatkan dan azan pertama itu tidak mewakili azan yang kedua. Seperti itu. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bolehnya azan ya untuk sholat subuh sebelum waktunya. Ya, jadi ini menjadi apa? Kekhususan untuk sholat subuh dan tidak bisa diterapkan pada sholat-sholat yang lainnya. Kemudian yang kedua, dibolehkan ya menetapkan dua orang muadzin untuk satu masjid. Dan setiap muadzin itu ya mengumandangkan azan untuk waktu-waktu tertentu. Ya, misalkan apa? Si A misalkan untuk salat subuh, salat zuhur, si B untuk salat ya, apa namanya? Asar, maghrib dan isya gitu. Nah, ini pun kaitannya juga dengan masalah imam. Jadi boleh saja dalam satu masjid itu ya lebih daripada apa? Dua orang imam. Ya, walaupun kebiasaan seperti di beberapa negara Timur Tengah itu yang namanya imam itu memang apa? Biasanya satu. Ya, seperti itu. Walaupun nanti untuk imam-imam yang besar ya seperti Masjidil Haram atau Masjid Nabawi seperti itu imamnya lebih dari satu seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga dibolehkan menetapkan seorang muadzin yang buta dan mengikuti. Ya, artinya apa? Walaupun dia itu seorang muadzin yang buta, ya maka apa? Azannya itu menjadi satu ketetapan dan boleh untuk diikuti sebagaimana Abdullah Ummi Maktum adalah muadzinnya Nabi dan dia adalah orang yang buta. Nah, kemudian yang keempat, dalam hadis ini pun dianjurkan untuk memberikan peringatan kepada ahlul balad ataupun masyarakat ya ataupun dalam satu lingkungan ya. Ala iradatil azan qabla tulu'il fajri hatta yakunu ala basirah. Jadi apa? Untuk mengumandangkan azan sebelum terbitnya fajar sampai betul-betul mereka itu dalam keadaan sadar. Ya, artinya apa? Ya, memang ketika itu ya dibutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri untuk melakukan salat seperti itu. Kemudian yang kelima, ya dibolehkan untuk menetapkan seorang muadzin yang kedua di mana dia itu mengumandangkan azan ya setelah terbitnya fajar. Kemudian yang keenam, dianjurkan untuk tidak ya menahan dari makan dan minum bagi orang yang ya berpuasa sampai betul-betul fajar itu telah terbit. Ya. Nah, sehingga kalau di kita ada satu kebiasaan disebut dengan apa? Imsak. Ya, imsak itu dengan sirine ataupun yang lain sebagainya. Nah, imsak itu sebetulnya bukan menjadi satu tanda untuk berakhirnya dibolehkan makan dan minum. Tetapi itu hanya sekedar untuk apa? Ya, untuk memberikan peringatan bahwasanya waktu terbit fajar itu sebentar lagi. Nah, sehingga apa? Walaupun sudah ada tanda imsak, tanda sirine seperti itu, maka apa? Kita masih boleh untuk makan dan minum sampai betul-betul fajar itu sudah terbit seperti itu. Nah, sehingga apa? Nabi SAW itu memerintahkan kepada sahabat dengan mengatakan fakulu washrobu. Ya, artinya makan dan minum. Artinya apa? Perintah ini ya menunjukkan satu kebolehan. Artinya boleh makan dan minum sampai betul-betul terbitnya fajar seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, wa fihi jawazul amal bi khabaril wahid idza kana siqatun ma'rufan. Jadi boleh kita melakukan satu amal perbuatan dengan pengkabaran satu orang. Ya, jika dia termasuk orang yang terpercaya dan dikenal. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat di dalam syariat kita, ya hadis itu ada dua. Ada hadis yang mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, dan ada hadis-hadis yang dia itu masuk dalam kategori bukan mutawatir atau disebut dengan hadis ahad. Ya. Nah, hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang ataupun tiga orang, ya, tapi tidak mencapai derajat mutawatir seperti itu. Nah, sehingga apa? Kalau kita lihat kebanyakan hadis-hadis yang sampai kepada kita itu bukan hadis mutawatir tetapi hadis ahad. Ya. Termasuk dalam masalah keyakinan ataupun dalam masalah ibadah. Nah, sehingga apa? kita boleh mengamalkan atau meyakini satu keyakinan walaupun hadisnya itu adalah hadis yang kategorinya masuk dalam kategori hadis ahad. Artinya apa? Hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu, dua, atau tiga orang rawi seperti itu, dan tidak mencapai derajat mutawatir seperti itu. Nah, sehingga apa? Pendapat yang mengatakan kita tidak boleh meyakini satu keyakinan karena berdasarkan hadis yang ahad, maka pendapat ini pendapat yang tertolak. Ya, kenapa? Karena yang dimaksud untuk diterima atau tidaknya hadis itu bukan dilihat dari jumlahnya saja. Ya, tetapi apa? Apakah hadis itu masuk dalam kategori hadis sahih ataukah bukan? Sehingga ada sebagian orang yang tidak mempercayai tentang adanya azab kubur misalkan. Kenapa? Karena hadis-hadis tentang azab kubur itu sifatnya hadis ahad, bukan hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak banyak orang. Ya, seperti itu. Sehingga apa? Tidak percaya, ya, tidak meyakini tentang adanya azab kubur. Padahal di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang azab kubur, ya. Kemudian juga dalam hadis-hadis Nabi, bahkan di dalam doa yang kita baca setiap di akhir salat ketika kita minta perlindungan dari empat hal, di antaranya adalah apa? Kita minta perlindungan dari azab kubur seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini karena tanggung kita selesaikan hadis yang terakhir, yaitu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin tersebut. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan, jika seseorang mendengar seorang muadzin mengumandangkan azan untuk sholat, ya, jadi mengumandangkan azan untuk sholat, maka jawablah dengan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh seorang muadzin tersebut. Maka ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka apa? Kita mengucapkan Allahu Akbar setelahnya. Ketika muadzin itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka apa? Kita pun mengucapkan setelah muadzin itu selesai mengucapkannya. Nah, maka apa? Dengan cara seperti itu, dengan menjawab, ya, muadzinnya atau azannya seorang muadzin, maka apa? Ya, kita akan mendapatkan pahala, ya. Kalaupun terlewatkan, maka apa? Kita, ya, tidak akan mendapatkan pahala tersebut, ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, yang pertama, disyariatkan menjawab, ya, azannya seorang muadzin dengan mengucapkan apa yang diucapkan, dan ini termasuk ijma para ulama, ya. Nah, cara untuk menjawab, ya, azan seorang muadzin itu artinya kita menjawab atau mengulangi apa yang diucapkan setelah muadzin itu selesai, ya, mengucapkan satu ucapan, ya. Karena dalam hadis itu disebutkan faqulu. Ya, dalam fakulu itu ada huruf fa yang menunjukkan tertib ataupun berurutan seperti itu. Ya. Nah, demikian pula dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, di antaranya hadis riwayat Imam Nasa'i dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kana yakulu kama yakulul muadzin hina yaskutu. Jadi hendaklah seorang itu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh seorang muadzin ketika muadzin itu apa? Yaskut, dalam kondisi apa? Diam. Jadi ada jeda seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, menjawab azannya seorang muadzin dalam setiap kondisinya, ya, kecuali ketika seorang itu dalam keadaan di kamar mandi, ya, ataupun dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu, ya. Maka apa? Li'anna kullu dzikrin lahu sababun la yanbaghi ihmaluhu hatta la yafutu bi fawati sababihi. Karena apa? Setiap zikir itu dia memiliki sebab yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Ya, jangan sampai apa? Hatta la yafutu bi fawati sababihi. Jadi jangan sampai apa? Terlewat dengan terlewatnya sebab-sebab tersebut. Artinya apa? Ketika muadzin itu mengumandangkan azan, maka kita segera untuk menjawab. Jangan sampai nanti apa dalam keadaan kita ya tidak menjawab, padahal kita mampu untuk menjawab azannya seorang muadzin. Kemudian yang keempat, dalam hadis ini disebutkan ya, orang yang mendengar azan maka dia menjawab ya azannya muadzin dengan mengucapkan apa yang diucapkan oleh seorang muadzin. Nah, menurut jumhur ulama ya, ketika seorang muadzin itu mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka apa? Ucapan yang diucapkan oleh orang yang mendengar adalah la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab ya, dalam hadis itu disebutkan, summa qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwata illa billah. Summa qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika muadzin itu mengucapkan hayya 'alas shalah, maka ia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika muadzin itu mengucapkan hayya 'alal falah, dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Karena hayyalah, jadi hayyalah itu artinya apa? Ya, ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka apa? Bagi orang yang mendengar ya, dengan menjawab la haula wala quwata illa billah, ini adalah jawaban yang sesuai ya. Artinya apa? Ketika muadzin itu menyeru ya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian orang yang mendengar itu menjawab dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, artinya dengan pertolongan dan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala kita bisa datang untuk melaksanakan salat seperti itu ya. Jadi kalau yang mendengar itu mengucapkan dengan hal yang sama hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka apa, jawaban seperti ini tidaklah tepat seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir disebutkan di sini satu faedah dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tama was-salati qa'ima, ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wa ba'athuhu maqaman mahmuda alladhi wa'adah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Jadi barang siapa yang mendengar ya kumandangnya azan, kemudian apa, setelah selesai dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was-salati qa'imah ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka apa, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ketika kita berdoa dengan doa ya setelah muadzin mengumandangkan azan. Ya. Inilah mungkin ya tiga hadis yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah ya wawasan dan juga ilmu kita sehingga kita bisa mengamalkannya ya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.